50 languages. 2 2 keluarga keluarga kakek kakek nenek nenek dia laki-laki dan dia perempuan dia laki-laki dan dia perempuan ayah ayah ibu ibu dia laki-laki dan dia perempuan. Dia laki-laki dan dia perempuan. Anak laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan, dia laki-laki dan dia perempuan. Dia laki-laki dan dia perempuan. Saudara laki-laki, saudara perempuan. Saudara perempuan, dia laki-laki dan dia perempuan. Dia laki-laki dan dia perempuan. Paman, paman, bibi, bibi, dia laki-laki dan dia perempuan. Dia laki-laki dan dia perempuan. Kami adalah sebuah keluarga. Kami adalah sebuah keluarga, bukan keluarga kecil. Bukan keluarga kecil, keluarga besar, keluarga besar.